tulis program doktor bisa 1200 halaman. Sementara waktu tinggal 10 menit. Ya, jadi saya ambil satu ayat saja yang saya baca dalam surat At-Taubah untuk mengetahui seperti apa agungnya pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbunyi surat At-Taubah surat nomor 9 ayat sebelum terakhir 2 atau 3 sebelum terakhir, Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Ibadallah, pertama, keagungan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat dari rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu rasul, utusan Allah, min anfusikum, yang datang dari diri kamu sendiri. Artinya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah yang muncul dari diri kita sendiri. Artinya beliau sebagai nabi, sebagai pemimpin, bagian daripada umatnya dan umatnya bagian daripada dirinya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin beliau bisa tidur kalau umatnya kelaparan, umatnya sesat, umatnya meninggalkan kewajiban, umatnya bersedih. Tidak bisa itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah min anfusina, dari bagian daripada diri kita, dan kita seharusnya sebagai yang meneladani keagungan beliau adalah bagian daripada hidupnya. Coba Pak, kalau setiap pemimpin dimulai dari presiden sampai RT sampai kepala rumah tangga, begitu semua. Masya Allah, Indonesia luar biasa. Jadi tidak mungkin dia mau hidup enak-enakan sementara kaumnya, rakyatnya menderita. Jadi kalau krisis, Nabi orang yang paling krisis. Maka dalam hadis dikatakan, ketika krisis, ya ibadallah, rumah tangga Nabi sebagai kepala negara cuma hanya ada al-aswadain. Dua perkara yang hitam, maksudnya air dan kurma. Rumah tangga kepala negara cuma ada air dan kurma. Orang Indonesia bilang mungkin air dan beras saja. Bapak Ibu saya bertanya, di negara Islam ini banyak gak Pak negara Islam yang kena krisis ekonomi? Ada Pak? Bu? Ada gak Bu? Bu? Ada gak? Sedikit atau banyak? Banyak atau buahnya? Ada gak kepala negara yang di rumahnya gak punya apa-apa kecuali air dengan singkong? Tidak ada. Krisis, naam krisis. Di zaman Rasul ada krisis. Di zaman Umar juga ada krisis. Cuma kalau krisis itu benar-benar krisis dari atas sampai bawah. Sekarang yang ada di dunia yang disebut negara Islam karena masyarakatnya beragama Islam, yang krisis itu masyarakatnya atau pemimpinnya, Bapak Ibu? Inilah pribadi yang agung. Rumah tangga kepala negara cuma ada air dan kurma saja, dan itu ayam berhari-hari. Kenapa? Tidak bisa, karena Nabi min anfusikum. Abu Bakar lapar, Umar lapar. Menganggap bahwa di rumah Nabi ada sesuatu. Datang ke rumah Nabi ternyata gak punya apa-apa juga. Cuma air dengan kurma saja. Nah, oleh karena itu, tidak ada rakyatnya Nabi, masyarakat Nabi, sahabat Nabi yang mendemo Nabi. Ada gak Bu? Dalam hadis, sahabat 100 datang ke Nabi demo. Minta nuntut makanan, nuntut gaji naik. Ada Bu? Karena Nabi sendiri juga mengalami. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Dan ini ternyata bisa diikuti. Buktinya siapa? Bukan sahabat, manusia biasa. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Seorang kepala negara juga. Ketika mertuanya meninggal. Ya. Dan sebelumnya ada wasiat agar menantunya yang namanya Umar bin Abdul Aziz mau menjadi khalifah pemimpin. Umar gak mau, Umar bin Abdul Aziz. Berat tanggung jawabnya. Jadi disuruh jadi presiden, menolak, berat tanggung jawabnya. Bapak Ibu di Indonesia kalau orang disuruh jadi presiden menolak atau cepat? Oh, tuh rebutan kata Ustaz. Kenapa tahu beratnya tanggung jawab di hadapan Allah? Kalau penduduknya 200 juta berat bertanggung jawab di hadapan Allah ngurusi 200 juta orang. Berat. Tetapi karena dia tidak ada orang yang siap, bahkan takut negara kacau, maka beliau siap dengan syarat, wahai istriku, negara ini lagi krisis. Kalau kamu siap mengikuti ya perintahku, yaitu ajaran Allah dan Rasulnya, saya siap menjadi pengganti orang tua kamu, menjadi presiden. Tapi kalau enggak, saya enggak siap. Takut tanggung jawab di hadapan Allah. Sekarang negara ini krisis. Sementara kamu, wahai istriku, mempunyai emas yang banyak, perhiasan yang banyak, peninggalan dari orang tua kamu. Kalau kita jujur ingin memperbaiki negeri ini, wahai istriku, seluruh kekayaan kita, termasuk perhiasan kamu, taruh di Baitul Mal, di kas negara, untuk memperbaiki negara ini. Kalau kamu siap, saya siap. Istrinya karena solihah, Bu, anggota pengajian, kayak ibu-ibu ini solihah, langsung aja dikasihkan untuk negara. Bapak Ibu, kalau di negara tertentu, begitu krisis, kemudian minta gaji naik, yang naik duluan siapa, Bu? RT atau yang di atas dulu? DPR dulu, kata Bu. Susah. Ini satu bukti, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau serius tadi, jidiyah bersungguh-sungguh, bisa mengikuti Rasulullah SAW. Tinggal mau atau tidak. Ini dari pemahaman laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang kedua, azizun 'alim ma'anittum. Rasulullah itu aziz. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berat kalau melihat ya derita yang menimpa umatnya. Tidak bisa tidur beliau. Tidak tenang kalau melihat sahabatnya, masyarakatnya menderita. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kalau ada dua perkara disuruh memilih, saya memilih aisarohuma, memilih yang paling mudah. Kenapa? Enggak mau memberatkan umatnya. Subhanallah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu siwak hukumnya sunnah. Sehingga sebelum kita sholat, kita siwakan dulu. Bangun tidur, kita siwak. Ya. Tetapi Nabi khawatir kalau siwak ini wajib, maka beliau tidak mengingat menjadi wajib. Maka beliau katakan dalam hadis Fikul Ahkam yang Bapak Ibu pelajari dalam kitab-kitab fikih, ya. Laula akhafu an asyqa ala ummati la amartuhum as-siwak fi kulli shalah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh umatku setiap mau sholat harus siwak dahulu. Tapi takut memberatkan, cukuplah itu sunnah. Subhanallah, Rasulullah SAW. Dan ibu tahu semua bagaimana Rasulullah SAW menginginkan agar umatnya masuk surga. Sampai beliau mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kila ya Rasulullah, wa man aba? Qal, man ato'ani dakhul al-jannah, wa man asani faqad aba. Setiap umatku masuk surga. Ini cara dakwah Nabi. Tidak kayak sebagian orang yang maunya masuk surga golongan dia sendiri. Yang lainnya sesat. Yang lainnya ahli gak benar. Lah, Nabi tidak begitu cara berdakwah. Semua nusuh. Jadi bukan masuk surga sendirian. Mau masuk surga semuanya dengan umatnya. Jangan sampai kita dalam pengajian, dalam pelajaran, memvonis orang semuanya sesat. Kecuali ustadznya, kecuali jamaahnya saja yang benar. Seolah-olah tidak boleh masuk surga kecuali dirinya. Lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, terbuka semuanya seluruh umatnya untuk masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Sahabat ya bertanya penasaran, kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Siapa ya Rasulullah orang yang tidak mau surga? Nabi menjawab, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Nah, ini, taat kepadaku berarti kita mengikuti, tidak hanya kagum saja. Dan barang siapa yang maksiat membangkang tidak mau mengikuti aku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Sama, seandainya ada teman-teman mahasiswa, di antara mahasiswa seandainya ada yang belum kawin, masih menderita. Saya sampaikan, hai mahasiswa yang aktif di sini, Anda semuanya, semuanya berpotensi punya istri yang solihah di pengajian ini. Ustaz siap insyaallah nyarikan yang solihah. Kecuali orang yang tidak mau. Mahasiswa bertanya, Ustaz, dikasih istri yang sudah gak mau? Ada yang gak mau. Contoh, yang solihah sudah kita siapkan, rajin ngaji, masya Allah solihah, hafal Qur'annya banyak. Begitu mau kawin, ini makhluk, nyari perempuan yang centil, binti kemenyek, binti genit. Itu bukan berarti gak bisa dapat yang soleh. Gak mau, bukan gak bisa. Gak mau. Dikasih yang bagus, gak mau. Nah ini contoh Bu ya, supaya gak ngantuk aja Bu ya. Contohnya supaya gak ngantuk. Soalnya kalau contoh kawin itu gak ada yang tidur, mesti melek. Kalau bicara kawin kok ngantuk, dipertanyakan kemanusiaannya. Makanya ayat yang berbicara tentang perkawinan pakai ya ayuhan nas, tidak ya ayuhal ladzina amanu. Karena pernikahan itu sebuah diskursus kemanusiaan sebelum masalah keimanan. Makanya yang menunda-nunda perkawinan dipertanyakan kemanusiaannya. Harus cepat kawin, paling di Jepang harus cepat kawin. Jangan ditunda-tunda sebelum kiamat. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, itu yang kedua aziz. Yang ketiga haris alaikum, harisun. Haris itu artinya apa saudara sekalian? Benar-benar menginginkan kebaikan umatnya. Seperti apa Bapak Ibu gambaran daripada keinginan Nabi kita, Rasul kita yang luar biasa ini? Ya. Agar umatnya tetap baik, bayangkan Bapak Ibu. Lihat dalam surat Asy-Syu'ara surat nomor 26 ayat 6. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir membinasakan dirinya karena melihat umatnya tidak beriman. Sehingga beliau tidak bisa diam. Fala'allaka bakhi'un nafsaka an la yakunu mu'minin, kata Allah. Maka bisa jadi kamu Muhammad hampir-hampir membinasakan diri kamu sendiri karena mereka tidak beriman. Jadi bapak ibu kita semuanya, ustaz atau tidak ustaz, jangan sampai kita tenang-tenang kalau ada saudara kita sesat. Kalau ada saudara kita tidak sholat, kalau ada saudara kita yang korupsi, kalau ada saudara kita yang pacaran, kalau ada saudara kita yang selingkuh, jangan diam. Kita tidak tega kalau saudara kita diadab oleh Allah. Oleh karena itu saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus benar-benar mengikuti Nabi haris. Subhanallah. Sampai dalam masalah dunia saja Bapak Ibu sekalian, itu diperhatikan. Contoh, ada seorang sahabat kawin dengan wanita Ansar. Sebelum kawin, sebelum hari hanya, diingatkan pemuda itu. Lihat itu wanita Ansar itu. Fa inna fi ainaiha syai'an. Di salah satu matanya ada sesuatu. Maksudnya kalau kawin harus teliti, baik laki atau perempuan. Jangan Ustaz, yang penting saya kawin setelah, yang penting hidup gak sempurna juga gak apa-apa. Lah, kita manusia bukan malaikat. Islam agamanya realistis. Laki-laki senang istrinya cantik. Diperbolehkan jamaliah karena cantiknya. Istri ya berupaya untuk menjadi suami, mendapat suami yang ganteng, yang saleh. Ya. Sehingga perempuan tidak boleh dipaksa orang tuanya. Yang kawin bukan orang tuanya. Ini kadang-kadang dipaksa saja. Tidak boleh. Mau enggak anak kita? Anak kita harus difahamkan, harus punya suami yang soleh, syukur-syukur yang ganteng. Yang soleh, ganteng, kaya, masya Allah, sayang pada istri. Bu, kalau punya calon menantu begitu, ibu tolak atau ibu terima langsung, bu? Bu! Nah, gitu apa, bu? Semangat apa, bu? Nabi sangat memperhatikan. Jadi sampai kawin pun memperhatikan. Jadi kalau bapak jadi orang tua, atau ada ustadz, ada santrinya kawin, jangan dibiarkan saja. Sampai betul-betul Minal bidayah sejak awal itu berangkat daripada ya, ya, keyakinan yang mantap melang rumah tangga dunia dan akhiratnya. Nabi itu perhatikan sampai yang begitu diperhatikan. Subhanallah, subhanallah. Terakhir saudara sekalian, Raufur Rahim. Nabi itu Rauf, ya. Rahim, ya. Kasih sayang. Apa bedanya Ustaz antara Rauf dan Rahim? Nah, ini pengajian tafsir ini. Antara Ar-Ra'fah dan Ar-Rahmah. Apa bedanya? Ibu, ini nanti kalau dalam pelajaran Ulumul Quran, ilmu Al-Quran disebut, ya ma yuzannu annahu mutaradif wa laisa bimutaradif. Ada kata dalam bahasa Arab atau dalam juga Al-Quran yang dianggap sinonim padahal bukan sinonim. Seperti juga al-khauf dengan al-khasyah. Kalau pakai terjemahan, ya sama-sama takut. Khauf takut, khasyah takut. Padahal maknanya berbeda. Kalau khasyah takut yang dibarengi dengan mengagungkan. Makanya definisi ulama dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bukan innama yakhafu. Karena yang tahu keagungan Allah itu hanya ulama. Orang yang tidak belajar, orang yang tidak punya ilmu, ya tidak tahu keagungan Allah kecuali sedikit sekali. Sama dengan Ra'uf Rahim, Ra'fah dengan Rahmah. Kalau Ra'uf, masdarnya Ra'fah, itu rasa belas kasihan ketika melihat orang tertimpa musibah. Tertimpa musibah. Ya. Maka dalam surat An-Nur, ya. Orang yang berzina itu kalau dijilid kamu jangan merasa iba. Fala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan merasa iba di dalam menegakkan ajaran Allah kalau salah dihukum. Nah, ketika mendapat hukuman musibah itu ra'fah. Tetapi kalau ra'uf, kalau ar-rahim, maksudnya rahmah, itu kasih sayang secara mutlak. Dalam keadaan kena musibah atau tidak, itu Nabi sangat sayang kepada umatnya. Subhanallah, Bapak Ibu, yang kalang indahnya kalau kita jadi seorang bapak punya sifat Rauf Rahim, sayang kita pada istri dan anak kita setiap saat. Termasuk ketika anak istri kita meninggalkan kewajiban, ya, sudah siang belum sholat subuh kita banguni, bukti kita sayang pada dia. Kadang-kadang ada anak yang terbalik. Ustaz, saya punya orang tua baik sekali. Sabar betul Ustaz, puasa-puasa itu kan saya sahur. Jam 3:30, jam 4:10 kan itu sudah subuh. Nah itu saya setelah sahur tidur lagi sampai jam 5, dibiarin saja oleh bapak saya, ibu saya. Bagus sekali, gak ganggu tidur saya. Saya bilang, nah itu bukan bagus, itu bapak kamu itu pun dablek namanya itu. Anaknya masuk neraka kok didiemi. Jadi kadang-kadang anak tidak tahu makna sabar, makna kasih sayang itu. Ada kesan anak itu kalau dibiarkan terus semaunya anak itu orang tua sayang. Lah, sayang yang benar adalah ketika anak dalam bahaya diingatkan. Dan diingatkan dengan penuh kasih sayang, tidak dengan cara yang keras, sudah barang tentu. Inilah saudara sekalian beberapa butir keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib saya, bapak, ibu kita semua ikuti dan itu mudah bagi orang yang bersungguh-sungguh. Karena orang yang sungguh-sungguh Allah akan memberikan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Semoga Bapak Ibu sekalian, keluarga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenuhi pribadi yang agung. Dengan demikian pada gilirannya semoga diri kita, keluarga besar kita mempunyai as-shakhsiyah al-azimah, kepribadian yang agung mengikuti idola kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lu kauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah sekalian dan para pendengar Radio Tarbiyah, ceramah pada malam hari ini dengan judul Rasulullah pribadi yang agung. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kurang lebih 15 menit kita gunakan untuk sharing tanya jawab. Ya. Kesempatan ini dipersilahkan kepada jamaah sekalian, kemudian nanti berikutnya kepada pendengar Radio Tarbiyah dengan ID Radio KMI. Ya. Silahkan ya Pak Hendrik, minta tolong Pak Khalid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Ustaz. Ketika kita memahami bahwa Rasulullah itu adalah apa contoh atau teladan yang agung, kira-kira bagaimana cara kita memberi pemahaman itu kepada anak, di mana anak kita terpengaruh misalnya di acara TV, misalnya seperti kartun atau robot-robot dan lain-lain. Bagaimana kita memberi pemahaman agar anak kita tuh mempunyai idola Rasulullah gitu. Jadi bukan kayak Doraemon dan lain-lain seperti itu. Kira-kira bagaimana caranya? Mungkin di Indonesia juga banyak apa kartun-kartun atau idola-idola yang lain. Terima kasih. Langsung aja Ustaz ya, biar enggak lupa. Begini Bapak Ibu sekalian, sebagian manusia ketika dihadapan dengan masalah, begitu masalah itu sudah berlarut-larut, baru mencari solusi. Ini yang tidak benar. Ketika anak kita atau anak sebagian saudara kita sudah lalu, ya, sudah kadung senang hobi dengan karton, dengan pemain sepak bola nomor kaos 9, nomor kaos 10 dan lain sebagainya, baru kita mau menanamkan cinta Rasul, itu susah, berat, meskipun mungkin. Oleh karena itu pesan saya bagi yang belum punya anak, minal bidayah, sejak awal sebelum dia kenal idola-idola yang lainnya, harus dikenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama fikih mengatakan kewajiban orang tua sebelum anak itu kenal siapapun adalah mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya di mana, meninggalnya di mana, perjuangannya seperti apa, sebelum kenal makhluk-makhluk yang lain. Ketika anak kita sudah banyak tahu hal yang lainnya, kita baru sadar bagaimana agar dia mengidolakan Nabi, bukan tidak mungkin atau mustahil bisa, tapi beratnya luar biasa. Makanya Bapak Ibu, kenapa ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu, kenapa sulit menerima Islam? Karena dia sudah mempunyai pemahaman yang lebih dulu. Gengsi dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal di kitab sucinya ada itu nama Muhammad. Jadi orang yang mempunyai pemahaman sebelumnya, tetapi pemahaman itu tidak benar, ini biasanya sulit dan sulit menerima kebenaran. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَقْسَنْ. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Karena berdebat terusan menghabiskan energi. Dia sudah mempunyai background masa lalunya yang seolah-olah itu benar dan dijadikan ukuran, sehingga sulit. Ini kita mundur ke belakang dulu jawabannya Pak ya. Maaf saja, saya juga orang dari pesantren, sebenarnya Pak orang pesantren. Kenapa ada sebagian orang pesantren kadang-kadang dari kecil belajar Islam, kenapa justru kadang-kadang susah menerima Islam yang bersih, Islam yang benar berdasarkan Quran dan Sunnah? Karena dia merasa sudah tahu Islam duluan daripada anak yang kuliah umum. Kenapa orang yang perguruan tinggi Islam umumnya kadang-kadang jadi sekuler, penyembah filsafat, pemindah penyembah pemikiran dan sebagainya? Karena merasa dia telah belajar agama. Sementara orang yang belajar umum, dia sadar betul, dia tawaduk bahwa dia tidak tahu agama. Sehingga begitu dikasih tahu Quran dan Sunnah Sirah Nabawiyah, cepat meresponnya. Nah, anak kita Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum kenal yang lainnya harus kenalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikasih apa-apa. Ini kadang-kadang sebagian orang tua, udah Ustaz, namanya juga anak Ustaz, namanya juga anak, biarlah, nanti malah membunuh kreativitas anak kita. Lah, ada khotok. Ini akhir ya, jadi jawabnya mundur ke belakang. Nah, setelah terlanjur mungkin di antara kita baru sadar betapa pentingnya menanamkan ya, keteladanan bagi anak kita agar mengikuti Rasulullah. Sementara anak kita sudah mulai bergaul, sudah punya hobi dan sebagainya, ini sudah barang tentu ya ekstra keras. Tidak boleh kita dengan tenaga sisa, waktu sisa, perhatian sisa, karena sudah terlalu jauh. Berarti kita harus ekstra perhatian kepada anak kita. Mulai dari bacaannya, mulai dari teman dekatnya, mulai dari sekolahannya, mulai dari teman bermainnya, melalui dalam rumah kita, itu harus suasana sunnah, suasana mengikuti sunnah Rasulullah. Tidak cukup dengan cerita-cerita saja, la yakfi. Kita ceritai, dia diceritai temannya lain. Ini akhi ya, saya melihat seperti itu. Jadi tidak boleh dianggap mudah. Jangan sampai nanti kiasnya begini, saat kita dulu juga sekuler, tapi akhirnya juga kita ketemu juga dengan pengajian yang benar. Nah, untung kamu ketemu, belum tentu anak kamu ketemu. Jadi jangan menggambang, kan anak, saat namanya juga anak, nanti paling besar-besar ngikuti orang tua, belum tentu saudaraku sekalian, belum tentu. Harus minal awal, dari awal, minal bidayah. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan bahwa anak adalah amanah Allah yang mahal, maka tidak boleh dengan tenaga sisa, waktu sisa, ya, dan kita lebihkan sesuatu yang lain daripada anak kita. Ini akhirnya sebenarnya seperti itu akhir. Konsekuensinya, ya, bukti bahwa kita menyesali kenapa dari awal dulu, ya, kita tidak serius mendidik anak, berarti jangan sampai perhatian kita pada anak di bawah perhatian pada yang lainnya. Karir, harta, gaji, ya, ya, popularitas, jangan sampai. Jangankan ya saya dan kita ini orang biasa, orang ustaz, ulama ternama, mubalig ternama, kalau hanya ngasih sesuatu yang sisa buat anaknya, tidak mustahil yang diceramahkan bapaknya atau ibunya bertentangan dengan perbuatan anaknya. Karena anak dikasih yang sisa, sementara orang lain dikasih yang terbaik. Ini akhirnya saya melihat seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita sekarang baru mendapatkan pencerahan, kita baru mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada terlambat. Tapi memang harus kita sadar itu memang berat karena sudah melaju jauh. Sehingga kita harus mengejar ketertinggalan itu. Itu akhirnya yang bisa Allah alam. Iya, oke. Okay. Ada juga dalam konsep pendidikan kalau ingin menanamkan, ada proses ya katanya. Jadi kalau hanya melalui pendengaran, itu kemampuan masuknya tertanam ke siswa hanya 30%. Tapi kalau mendengar dan melihat, maka kemampuan masuk ke dalam diri seseorang itu mampu mencapai 60%. Tapi kalau mendengar, melihat, dan mempraktekan, bisa 90%. Makanya anak-anak kita di Indonesia itu melihat Inul Guyang, terus anak-anak jadi idolanya Inul Daratesta. Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan lagi, satu dari... Wah, dari sana, tapi ada juga dari Radio Tarbiyah. Radio Tarbiyah. Ibu, dari Radio Tarbiyah dulu, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, ini ada beberapa saudara kita yang ikut menyimak ceramah Pak Ustadz lewat sambungan internet di rumah masing-masing. Bagian pertama adalah pertanyaan kemarin yang belum sempat dijawab oleh Pak Ustadz, yaitu dari Wiwi Kumamoto. Pertanyaannya adalah, apa benar kalau kita belum pernah khatam Quran dengan didengerin sama ustadz atau ustazah, bacaan Quran kita sia-sia? Yang kedua, dari Mas Ismet di Tokyo. Kalau kita datang pas orang lagi mau sholat witir, sedangkan kita belum sholat isya, boleh tidak kalau kita ikut jamaah, terus pas nanti pas imam sholat, kita tambah satu rakaat dan kita niatnya sholat isya? Tetapi itu kan tidak ada tahiyat awal, bagaimana? Dan yang terakhir, pertanyaan dari saudara kita Supangat yang ada di Korea. Apa hikmah dibalik keistimewaan keluarga Rasul? Seperti Rasul menikah lebih dari 4 dan istri Rasul tidak boleh menikah lagi. Sekian, yeah. Tanyaan di Radio Tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Langsung aja Pak ya. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga yang disenangi oleh ibu-ibu, saya jawab dulu ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, setiap yang diatur oleh Allah itu pasti baik dan pasti ada hikmahnya. Apakah kita tahu atau tidak? Sekali lagi, apakah kita tahu atau tidak? Karena Allah maha tahu, sementara saya atau manusia yang lainnya tidak mengetahui. Ya, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Tetapi saudara sekalian, seorang muslim yang jujur dalam keimanannya, yang bersungguh-sungguh untuk mengetahui firman Allah, semoga diberikan ilmu oleh Allah untuk menangkap rahasia itu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istrinya lebih dari 4, dan itu termasuk khususiyah, ya, hak prerogatif Rasul yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Jawabnya sederhana, Bapak Ibu sekalian. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang istimewa, di mana ibadah beliau, ya, kita tidak bisa menandingi. Sehingga wajar ketika kewajiban beliau paling besar, ya, kemudian ya pahalanya juga paling besar. Sebelum di akhirat, di dunianya sudah dikasih nilai lebih. Jangan sampai kita begini, sholatnya malas, jihadnya malas, infaknya malas, tapi kawinnya ingin ikut. Ikut siapa, Bu? Ikut Rasulullah SAW. Bapak kok mau kawin lagi sih? Kenapa sih? Kata istrinya, udah Bu, ibu kan ikut pengajian terus kan? Ngikuti sunnah Rasul. Masya Allah, keren bener jawabnya. Betul, ngikuti sunnah Rasul. Inilah, jadi sebagian laki-laki ketika bicara sunnah yang diingat itu kawin. Ya, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang sunnahku tidak termasuk aku. Oleh karena Bu, saya harus kawin lagi. Karena di Jepang ini masih banyak mahasiswi dan karyawati yang belum nikah, sementara gaji kita naik, Bu, ya. Kawin lagi, Bu, ya. Kita harus jujur, mengikuti sunnah itu semuanya, jangan yang enak-enak saja. Nabi SAW berjihad, qiyamul lail, semuanya yang terdepan. Ketika infak, memberikan infaknya seperti orang yang tidak tahu miskin, tidak takut miskin. Sementara sebagian kita infaknya dengan uang sisa. Uang receh, Bapak Ibu, kalau ada saudara kita menggebrak kita agar kita infak fisabilillah, kita punya uang 2 juta dan ada uang 5.000 perak yang masuk ke amal, ke berapa, Bu? Yang 2 juta itu 5.000 perak. Iya, masa kawinnya ikut Rasul. Ini sudah jelas kan? Yang kedua, Rasulullah SAW diberikan kekuatan oleh Allah yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada setiap manusia dalam masalah perkawinan ini. Sampai-sampai kalau Nabi tidur, hatinya tidak tidur. Kalau kita tidur, Pak, hati kita tidur enggak, Pak? Kita melek aja kadang, hati kita tidur. Ya, sehingga Nabi luar biasa ibadahnya. Terus kalau kita lihat secara real, yang dikawini Nabi, subhanallah, seluruh istri Nabi adalah janda, bahkan ada yang lebih tua daripada beliau. Satu-satunya saja yang gadis, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Itu juga pertimbangannya, pertama karena kecerdasan Aisyah. Sehingga kalau ada hal-hal keislaman yang berkaitan dengan khusus ibu-ibu, Aisyah lah yang menerjemahkannya, yang menerangkannya. Atau Ummi Salamah yang pintar juga. Contoh, ibu-ibu ingin tahu bagaimana ketika dia datang bulan, bagaimana caranya. Nabi sudah menerangkan, ya kasih, ya, ya apa namanya, kasih apa namanya, hal yang bersih, minyak zafaron, atau dikasih kipas, ya, ya, kemudian ditaruh di tempatnya. Enggak paham-paham, ada perempuan enggak paham. Nabi kan enggak mungkin langsung sini-sini, Bu, saya ajari, enggak mungkin begitu. Akhirnya sebagian istri Nabi, Aisyah atau Ummi Salamah, sini-sini-sini, ini loh, ini taruh ke tempat kamu, sus, nah gitu. Itu yang begitu kan harus istrinya, laki-laki enggak mungkin malu. Ya, jadi semuanya janda kecuali Aisyah. Yang kedua, pertimbangannya karena Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali masuk Islam. Dengan demikian dalam dakwah itu memang harus dimulai dari keluarga. Sehingga Abu Bakar, Aisyah, Asma, keluarga besar Abu Bakar semua membackup dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertimbangan. Yang lainnya janda. Ada yang anaknya banyak seperti Ummi Salamah radhiyallahu anha. Nah, sekarang ganti saya dan bapak-bapak ini, Pak. Kalau kita punya istri yang salihah, bilang begini, Pak, Bapak alhamdulillah rezekinya kan meningkat sekarang. Jangan sampai rezeki ini kita makan sendiri, masih banyak wanita yang lainnya yang perlu dibantu. Tolong, Pak, kawin lagi. Nah, Bapak suaminya yang di sini, yang Bapak soleh, istrinya juga salihah, kira-kira Bapak kalau kawin lagi ingin cari janda yang anaknya banyak atau perawan yang ting-ting 24 karat, Pak? Yang mana, Pak? Pak, yang mana, Pak? Ah, ya. Itu akhir ya. Makanya kita jangan iri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau Nabi ada 4, betul-betul perkawinan Nabi adalah demi dakwah, demi indahnya Islam, tidak semata-mata hawa nafsu. Saya tidak mengatakan Nabi tidak punya hawa nafsu. Hawa nafsunya Nabi halal, yaitu kepada istrinya. Tapi itu bukan pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang pertama adalah menolong umatnya. Ada perempuan yang suaminya murtad ketika di Habasyah. Habasyah karena rajanya, pemerintahnya dulu Nasrani. Ketika suami murtad, ya udah gak boleh kawin sama orang Islam. Akhirnya istrinya dikawin oleh Nabi untuk menyelamatkan akidahnya. Hafsah janda radhiyallahu anha. Umar sudah nawarin sana, nawarin sini. Hafsah ditawarkan Abu Bakar, ditolak. Ditawarkan Utsman, ditolak. Nabi SAW tidak tega. Teman dekatnya yang bernama Umar bin Khattab, anaknya ditawarkan ke sana sini, ditolak. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Rasulullah SAW yang mengawini Hafsah. Subhanallah. Jadi semuanya ada konsideran agamanya. Tidak semata-mata hawa nafsu. Berbeda dengan saya atau sebagian bapak. Pak, kalau kita bisa kawin lagi, Bu. Kawin orang janda umur 60 tahun atau anak SMA yang 17 tahun, Bu. Yang 17 tahun, sama-sama kawin, ngapain yang tua, yang muda aja. Resikonya juga sama-sama berat. Ya kan? Tetap Rasul tidak begitu. Ini di antaranya, Pak, ya. Ini kalau diteruskan, Bu, sampai fajar nih masalah kawin ini. Tapi cukup saat ini aja, Bu, ya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana seandainya kita sholat, kemudian ya imam sudah witir, kita belum sholat isya. Memang ada terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan harus sama. Kalau imamnya sholat wajib, kita juga sholat wajib. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan boleh berbeda, ya berbeda niat atau berbeda status. Yang penting mengikuti imam. Dalilnya apa? Dalilnya, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat. Sementara ya ada sahabat yang masih kecil ikut sholat. Sholatnya Rasul itu sholatnya orang tua yang wajib. Sholatnya anak itu sunnah statusnya. Atau juga hadis yang lain, ada seorang anak yang belum balik tapi bacanya bagus. Dia menjadi imam, makmumnya adalah orang-orang tua. Statusnya akan berbeda. Namanya anak, sholatnya belum wajib, namanya anak. Statusnya masih sunnah. Sementara orang tua statusnya wajib. Dari dalil inilah sebagian ulama mengatakan boleh kita mengikuti imam yang berbeda status sholatnya. Artinya yang imamnya sunnah, kita yang wajib. Nah pertanyaannya, bagaimana saat kalau witirnya 3 rakaat tanpa tasyahud? Maka saya sering sampaikan, dalam witir itu tidak harus 3 gus sekaligus. Dalam madhab Syafi'i dan Hambali itu ya, kalau witir ya 2 rakaat salam, setelah itu baru 1 rakaat itu. Cuma kebanyakan orang mungkin takut kelamaan, udah 3 kali alat tul, wes biar selesai. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di Masjidil Haram atau lihat di Indonesia yang ikut madhab Syafi'i itu begitu. Cuma ada yang memperbolehkan 3 langsung. Maka sebaiknya kalau dikhawatirkan ada makmum yang terlambat, sholatnya 2 rakaat salam, 1 baru ya naik lagi. Tetapi seandainya bagaimana ketiga-tiganya ini, ya ini pilihan. Pilihan dari makmum. Imam makmum gak usah ikut imam karena tadi gak ada tasyahudnya. Dia menunggu orang yang lainnya untuk nanti diajak sholat berjamaah. Atau wallahu alam, nanti saya lihat dalilnya kuat atau tidak, dia ikut saja sholat witir. Saudaraku sekalian, kalau pas ke bagian witir 1 rakaatnya enak, berarti rakaat yang kedua dia tasyahud. Cuma masalahnya bagaimana kalau ngikutin dari awal, di mana imam tidak tasyahud, maka nanti ketika dia tasyahud akhir sebelum salam, dia sholat sujud sahwi. Sujud sahwi sebagai ganti daripada tasyahud awal. Ganti daripada tasyahud awal. Seperti kalau dalam madhab Syafi'i, kalau tidak kunut, ya bisa diganti dengan sujud sahwi. Cuma pendapat ini, yang terakhir ini, nanti saya akan lihat sejauh mana kekuatannya. Karena orang sujud sahwi itu kan karena lupa. Sementara ini gak lupa ini. Ini kesengajaan. Itu akhirnya. Nah kalau ragu, ya tinggalkan saja. Gak usah ikut berjamaah sama imam yang witir, kita nunggu jamaah yang lain saja. Itu akhir ya? Itu aja yang bisa. Apa lagi tadi ya? Yang pertama akhir. Tadi tiga kan? Baca Quran itu apakah harus didengar oleh gurunya? Kalau tidak sia-sia. Inilah saudara sekalian, kalau kita menerangkan kepada orang, jangan terburu-buru. Jangan sampai kita mengatakan sia-sia. Jangankan bacanya bagus, cuma karena tidak terdengar ustaznya saja. Yang baru belajar ya tak, itu saja pahalanya double, bu. Bu, ibu bacanya belum kayak Muammar, belum kayak Syekh Sudais, belum kayak Syekh Hudaifi. Tapi ibu semangat belajar, ya tak. Orang Indonesia menerjemahkan apa, bu? Terbata-bata. Kalau ya tak tutup, mungkin terbatu-batu, bu ya. Artinya belum lancar. Itu pahalanya double, bu. Allah menghargai amal hambanya. Kenapa double? Pertama baca Quran, yang kedua bersungguh-sungguh meskipun susah. Tetapi jangan, Ustaz, kan kalau ya tak itu terbata-bata, ya pahalanya double, kan? Berarti kita gak usah pinter, Ustaz, ya. Jangan begitu. Ini namanya dalili kepentingan. Hukumnya tetap wajib. Ya belajar Al-Quran secara benar itu tartil. Tartil itu maknanya i'ta'ul harfin haqqahu, memberikan setiap huruf haknya. Di antara caranya memang harus punya guru atau syafawiyan atau bahasa ya Arabnya talaki, bahasa yang lainnya. Kita punya guru sehingga ya bagaimana makhraj ini ya itu bisa mengikuti dengan jelas. Tetapi sekarang kan modern, Bapak Ibu ya. Kalau tidak punya guru, kita bisa lewat kaset, umpamanya sering dengerin kaset, mengikuti. Tapi memang idealnya harus ada guru sehingga kita bisa mengikuti secara jelas. Karena para sahabat itu dulunya ketika belajar Quran melihat langsung dari bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menggunakan buku saja nggak cukup itu. Tetapi sekali lagi kita harus menghargai, jangan sampai mengatakan kalau khatam Al-Quran belum di depan guru kemudian sia-sia, jangan seperti itu karena gak ada dalilnya. Tetap saja kita harus menghargai orang yang sudah khatam bacaannya. Perkara bacanya kurang bagus, solusinya bukan untuk mengatakan sia-sia, tapi dimotivasi untuk selalu belajar dan belajar dan belajar. Itu saja. Bapak Ibu jamaah sekalian dan pendengar Radio Tarbiyah dimanapun Anda berada, demikian ceramah dari ada Ibu? Satu? Pak Ustadz. Jadi Ibu. Yes, terakhir, ya. Terakhir Ibu, Ibu Sri. Ibu Sri Sumarwoto. Silakan Bu Sri. Ini istri saya, Pak. Oh, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak mengatakan bahwa tidak termasuk dalam umatku orang yang tidak mengikuti sunnah. Bagaimana dengan wanita yang sampai tua itu sampai mati barangkali tidak kawin, sementara dia ahli ibadah? Dan bagaimana kaitannya dengan ada juga yang sejak dalam kandungan itu jodoh kita sebelum roh kita ditiupkan itu jodoh dan lain-lain itu sudah ditentukan. Bagaimana dengan yang sampai mati itu tidak nikah? Apakah dia tidak termasuk dalam umat Muhammad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu, Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali. Sebelum saya jawab, ini bukan jawaban, tapi supaya Bapak Ibu pada melek gak ngantuk. Kalau ada wanita sudah tua, solikah kok belum kawin-kawin, itu tanggung jawab ya suaminya yang bertanya. Tadi suaminya sahabu tadi? Nah. Ya, jadi tanggung jawab suami ibu itu. Kalau ada mahasiswi sudah S3 belum kawin, takut keburu meninggal, tanggung jawab suami yang bertanya. Saudara-saudara, ini bukan jawab bu ya, ini sekedar obat tanya bu ya. Hari tanggung jawab kita semuanya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ini adalah saudaraku, adalah hadis. Intinya memotivasi kita agar kita kawin, karena dengan kawin ada banyak kebaikan. Kita terjauh dari fitnah, terjauh dari perzinaan, karena sudah ada solusi yang bersih. Kalau kita punya anak, berarti kita orang tua berkewajiban untuk mengawinkan anak kita. Kalau kita saudara laki-laki, berkewajiban mengawinkan adik perempuan kita. Nah, kalau seandainya qadar Allah menakdirkan, tapi semoga tidak ditakdirkan untuk keluarga kita, jodohnya kok susah umpamanya, sudah kita berusaha menjodohkan sana-sini, sampai meninggalnya kok tidak bisa kawin, bukan karena tidak mau, tetapi karena belum ada jodoh yang tepat, Dalilnya Bu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani ya hambanya di luar kemampuannya. Makanya ada sebagian ulama juga yang tidak kawin, Bu. Bukan berarti dia tidak mengikuti sunnah. Wallahu alam, ada kemungkinan dia punya penyakit tertentu yang memang tidak bisa melaksanakan kewajiban dari perkawinan. Makanya dalam hukum fikih, Ibu sekalian, Bapak sekalian, kawin itu hukumnya bisa banyak. Ada yang hukumnya wajib. Kapan kawin itu wajib hukumnya? Ketika seseorang sudah takut zina. Jadi kalau ada anak kita atau kita juga lihat lawan jenis sudah lemes, gemeter, enggak tahan, ketika itu wajib hukumnya kawin. Ada yang kawin hukumnya sunnah. Artinya apa? Untuk menjaga kehormatannya, sebenarnya belum bahaya, belum sampai ke pinggir ya perzinaan. Ya, tetapi dia ingin menjaga kehormatan saja, itu sunnah. Ada yang hukumnya mubah, artinya kawin gak kawin sama saja. Ada hukumnya haram, bagaimana kawin itu haram meskipun sah, yaitu kawin tujuannya menyakiti istri. Tahu istrinya itu kaya, janda kaya, ya suaminya ini, ya dia ingin cepat dapat warisan dari istri yang kaya. Tujuannya apa nanti? Agar ya kalau dia mati, ya cepat dapat warisan. Taunya gak mati-mati. Nah, perkawinan seperti itu haram karena itu mencelakakan istri. Itu ya. Nanti lebih dalamnya ukhti masalah perkawinan itu ya. Nanti ada dalam bab nikah itu berapa lembar, banyak sekali lembarannya. Insyaallah tahun depan atau tahun kapan Bu ya kalau ketemu lagi insyaallah. Itu aja Bu ya. Iya. Terima kasih atas jawaban. Sebenarnya tadi saya tidak izinkan tanya, nanti saya jawab di rumah. Tapi karena Pak Ustadz sudah lihat yang ibu itu, jadi ya silahkan aja. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi dan perhatian. Juga untuk Pak Supangat yang di Korea, ini senantiasa dari tahun ke tahun beliau mengikuti terus. Iya, jadi tadi masalah pernikahan istri Nabi yang boleh 4. Jadi untuk Pak Supangat, boleh kawin tapi dengan syaratnya calonnya itu yang ditawarkan ke sana kemari sudah enggak laku lagi. Yang kedua itu cari janda. Janda tapi yang sudah tua dan anaknya banyak. Kalau enggak ada Pak ya, kalau janda kembang enggak boleh Pak Supangat ya. Jadi boleh. Janda tapi kalau enggak ada yang anaknya banyak, yang janda kembang kinyis-kinyis, Ustaz bilang boleh juga. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, masih ada 1-2 pengumuman. Ini titipan dari panitia. Yang pertama dari panitia pengajian ibu-ibu di Street mengundang ibu-ibu sekalian untuk mengikuti pengajian besok siang hari Kamis tanggal 4 Oktober 2007 jam 10 sampai jam 12 di kantin Street. Yang kedua dari panitia penerima zakat fitrah mal dan sedekah, bagi yang belum membayar dipersilahkan untuk membayar. Kalau yang di lingkungan Street kepada Bapak Khalid Soleh, yang di KBRI kepada Bapak Munir, dan yang umum kepada Bapak Yose Fahmi Buis. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita akhiri ceramah pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.